Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Saya kita baca bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakhthu khutbatan illa ibtataha bihamdillah. Tidak berkhutbah kecuali mulai dengan hamdalah. Adapun ucapan fuqaha yang menyatakan yaftatih khutbah istisqa dengan istighfar dan yaftatih khutbah idain bitakbir qadna qayyim fa disamahum fihi sunnatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam batta. Yang kedua kita dapatkan bahasanya beliau yakhutub qaiman. Yang ketiga kita dapatkan beliau ketika naik mimbar akbala biwajihi an-nas summa qala assalamu alaikum. Berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa kana yakhtimu khutbatahu beristighfar. Beliau akhiri khutbahnya dengan istighfar, tapi hadis ini dhaif. Hadis mursal. Akhraj Abu Daud fi marasil ya min mursal Az-Zuhri. Kata Zuhri, balagona anna Rasulullah sallam. Seterusnya. Ini mursal. Qala kata beliau rahimahullah, wa kana kathiran ma yakhutubu bil Quran. Beliau seringkali khutbah dengan membaca Al-Quran. Bi sahih Muslim, Anum Hisham, bi hadithah. Qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqrauha kulla jum'atin yaumi jum'atin ala mimbar idza khatabat nas. Jadi hadis yang menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam sering kali membaca Quran di dalam khutbahnya. Sampai-sampai seorang sahabiyat menghafal surat Qaf dari mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Ummu Hisham bintu Harithah, aku tidaklah mengambil surat Qaf yang Qaf al-Qur'an al-Mazid kecuali dari lisan Rasulullah SAW. Dan beliau membacanya setiap hari Jumat di atas mimbar ketika khutbah kepada manusia. Qala wa dzakara Abu Daud Ani Mas'ud anna Rasulullah SAW idza tashahhada ketika selesai tashahud qala alhamdulillah nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdur rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah man yuti'illahu rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsihi wa la yadurrullahu wa la yadurrullaha syai'a. Tapi ini disebutkan di talik sanadnya dhaif. Namun telah sahih hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari talik Abu Ishaq dan Ahwas dengan lafaz lain. Lafaz yang kita biasa baca yakni khutbatul hajah. Kata Ibn Mas'ud, alamana Rasulullah SAW khutbat al-hajah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina. Manidillahu falamudillalah. Wa manidillahu falahadiyalah. Dan seterusnya kemudian membaca tiga ayat yang biasa dibaca dalam khutbat al-hajah. Nah, itu yang pertama. Jadi sanad dalam Abu Daud dengan lafaz seperti tadi dhaif. Ya, yang sahih dalam riwayat lain juga dimaksud tapi dengan lafaz khutbatul hajah. Yang kedua yang perlu juga jadi catatan, di sanad tadi dalam matan disebutkan wa man ya'sihima. Wa man ya'sihima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari lafaz seperti ini. Dalam Sahih Muslim dari hadis Ali bin Hatim ada seorang khutbah dan berkata dalam khutbahnya, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'sal khatibu anta. Ya, sesungguhnya sejelek-jelek khatib adalah kamu. Qul, katakanlah, wa man ya'sillaha wa rasulahu. Sehingga dua. Ya, yang pertama tadi sanad hadis dengan apa di atas dari Abu Daud dhaif, yang sahih dalam hadis yang lain dengan lafaz khutbatul hajah. Dan yang kedua khusus terkait dengan kalimat wa man ya'sihima, ini diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain. Rasulullah mengingkari seorang khatib yang berkata seperti ini. Ya, man ya'sihillah rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad qawa. Kata Rasulullah sallam, bi salah khatibu anta, katakanlah wa man ya'sillaha wa rasulahu. Itu dalam riwayat Muslim. Qabla qayyim rahimahullahu ta'ala wa qala Abu Daud an Yunus annahu sa'ala ibn Shihab an tasahudi Rasulullah sallam yawm al-jum'ah. Dia bertanya kepada Rasulullah, kepada Ibn Shihab terkait dengan tasahud Rasulullah sallam yawm al-jum'ah, pada karana wa hadha ilaqa'anhu qala wa man ya'sihima faqad qawa. Ya, jelas tadi seperti tadi. Ibn Shihab an Rasulillah mursal. Ini dalam Rasul Abu Daud. Hadis dhaif mursal. Waqala Ibn Shihab wa balagana, ini mursal. Ya. Balagat Ibn Shihab dhaif mursal. Bahkan sebagian menyatakan marasil Zuhri itu termasuk marasil yang terlemah. Khabdu Syihab, wabalakana Rasulullah SAW kan yakuli idha khataba kulma huwa atin qarib la bu'da lima huwa atin. Ya, semua yang dekat itu dekat, semua akan datang dekat, tidak ada yang jauh bagi sesuatu yang akan dekat. Wala yu'ajilullahu li'ajalati ahad. Ya, Allah tidak akan menyegerakan karena ya ketersegeraan seseorang. Wala yukhifu li amrin nas, masya Allah la masya annas. Yuridullahu syai'an yuridu nasu syai'a, masya Allah kan walau karihan nas, wala mub'ida lima qarraballah, wala muqarriba lima ba'adallah, wala takunu syai'an illa bi'inillah. Kita lihat terjemah ini hadis dhaif. Yang jelas termasuk marasil Zuhri. Qala Abu rahimahullahu ta'ala wa kana madaru khutbihi alhamdulillah. Iya, sumber khutbah Rasulullah SAW itu berkisar terkait dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa tsana 'alaihi bil a'la'ihi, memuji dengan nikmat-nikmatnya, atas nikmat-nikmatnya. Wasafihi kamalihi wa mahamadihi, dengan menyebut sifat-sifat sempurnanya, puji-pujian badannya. Juga isi khutbah beliau itu beredar sekitar ta'lim qawaidul Islam. Wa dzikri jannah wan nar wal ma'al, menyebut tentang surga neraka ma'ad. Wal amri bi taqwallah wa tabyin mawarid ghadabihi, menjelaskan sebab-sebab yang akan mendatangkan murkanya Allah. Wa mawaqi' ridha, menerangkan tentang sebab-sebab amal-amal yang akan datangkan keridhaannya. Fala hadza kana madaru khutbihi, inilah ya inti seputar khutbah beliau masalah ini. Ia menerangkan memuji Allah, menyanjung Allah, menerangkan sifat-sifatnya, mengajarkan kaidah Islam, menerangkan tentang surga, neraka, hari akhir, akhirat, memerintahkan untuk takwa kepada Allah, menerangkan sebab-sebab murka Allah dan apa yang datang ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqulu fi khutbihi, dan berkata dalam khutbah-khutbahnya, ayuhan nas, innakum lan tutiqu aw lan taf'alu qul umirtum bihi. Wahai manusia, kalian tidak akan mampu dan tidak akan bisa melakukan apa yang semua apa yang diperintahkan kepada kalian. Tidak akan bisa melaksanakan dan tidak akan bisa melakukan semua yang diperintahkan kepada kalian. Walakin saddidu, tetapi berupayalah untuk mendekatinya. Wabshiru. Wa kana yakhthu bi kulli waqtin bima taqtadi hajatul muhatabin wa maslahatuhum. Dan beliau khutbah di setiap waktu dengan isi, dengan tema pembahasan yang sesuai dikehendaki oleh hajat orang yang bicara dan kemaslahatan mereka. Walam yakun yakhthubu khutbatan illa iftataha bihamdillah. Tapi beliau tidaklah khutbah kecuali dimulai dengan hamdalah. Wa yatasahhad fiha bi kalimatay syahadah, kemudian bertasyahud dengan dua kalimat syahadah. Wa yadhkur fiha nafsah bismil ilm. Wa thabata anhu qala kullu khutbatin laysa fiha tasyahud fa hiya kaliyadil dadma. Semua khutbah yang tidak disebutkan sana tasyahud, tidak menyebutkan dua kalimat syahadah, maka dia seperti tangan yang dadma. Ya, yang lumpuh, yang kena kusta, yang lumpuh. Walam yakun lahu syawish yahruju baina yadayhi idza kharaja min hujratihi. Walam yakun yalbasu di sebelah khutbah al-yaum la turhah wala zifan wasi'a. Yang intinya beliau tidak memakai pakaian khusus khutbah. Iya, seperti para khutbah sekarang atau beliau rahimahullahu ta'ala. Tidak turhah, tidak juga zifan wasi'a. Wa kana mimbaruhu salasata darajat. Dan mimbar beliau 3 derajat. Fa idza istawa 'alaih, ketika sudah naik ke atas mimbar, wastaqbala an-nas, dan menghadap ke manusia, kemudian tadi di awal kita baca salam, akhada al-muadzin fil adzan faqat. Maka adzan muadzin pun adzan. Tadi di awal tersebutkan, kemudian salam, menghadap manusia kemudian salam, baru kemudian adzan. Ya. Walam yakul syai'an qablahu wala ba'da. Beliau tidak mengucapkan sesuatu pun sebelum dan setelahnya. Yang ada tadi riwayatnya salam. Faidha akhadha fil khutbah, jika beliau mulai khutbah, lam yarfa' ahadun sautahu bisyai'in battah. Tidak ada satu pun yang angkat suaranya. La muadzin wala ghairuh. Tidak muadzin dan yang lainnya, semuanya tidak ada yang mengeraskan suara, semuanya diam. Wa kana idza qama yakhthubu akhadha 'ashan. Fatawakkal 'alaiha wa huwa al-mimbar. Kadza dzakarahu 'anhu Abu Dawud dan Ibnu Syihab. Jika beliau khutbah, beliau mengambil tongkat, bertelekan di atasnya beliau dari mimbar. Dan ini disebutkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Syihab. Wa kana al-khulafa'u tsalatsa ba'dahu yaf'aluna dzalik. Dan para khalifah yang 3 pun melakukan demikian. Wa kana ahyanan yatawakkau 'ala kausin. Dan kadang beliau bertelekan di kaus. Kaus itu busur. Busur panah. Wa lam yuhfad 'anhu annahu tawakkala 'ala sayfin. Dan tidak pernah iya diriwayatkan dalam riwayat yang terjaga, tidak ada riwayat menyatakan beliau bertelekan di dengan pedang. Wa katsirun min al-jahalati yadhunnu annahu kana yumsiku as-sayf 'ala mimbar isyaratan ila anna dina inna maqama bis-sayf. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, banyak orang-orang bodoh yang mengira Rasulullah SAW itu memegang pedang di atas mimbar sebagai syarat din ini tegak dengan pedang. Wahada jahlun qabihun min wajahin. Ini ternyata menyatakan Rasulullah SAW khutbah dengan memegang pedang untuk mensyaratkan agama tegak dengan pedang, ini kebodohan dari dua sisi. Aduhuma, kebodohan yang pertama anna mahfuza anna sallallahu alaihi wasallam tawakka'a 'ala al-'asa wal kaus. Beliau itikanya, bertarekannya memegang tongkat, dan dalam riwayat dengan busur. Artinya yang kedua, anna dina inna maqama bil wahyi. Agama yang tegak dengan wahyu, bukan dengan pedang. Wa masyif, adapun pedang, falimahqi ahli dhalal wa syirik, itu untuk menghancurkan ahli dhalal wa syirik. Wa bidatu wa madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yakhutubu fiha, Madinah, yang kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Madinah An-Nabawiyah, yang beliau khutbah di situ, innama futihat bil Quran, hanyalah ya dikuasai, dimenangkan dengan Quran, walam tuftah bisayf, tidak dengan pedang. Qala wa kana idza arada lahu fi khutbatihi 'aridun istaghala bihi. Apabila ada satu perkara khusus yang bersifat insidental dalam pedangnya, dalam khutbahnya, beliau pun ya istaghala bihi, beliau sibuk dengannya, beliau kemudian apa namanya melayaninya. Semua raja ada khutbah, kemudian kembali khutbahnya. Wa kana yakhutubu, di satu waktu pernah beliau khutbah. Fajal Hasan wal Husain ya'thurani fi qamisain ahmarain. Datang Hasan Husain dengan memakai dua kamis yang berwarna merah. Faqata kalama. Beliau turun, panazara. Ya, beliau menghentikan ucapannya, beliau khutbahnya, kemudian turun, fahamalahuma. Tsumma 'ada ila mimbari, kemudian kembali ke mimbarnya. Tsumma qala sadaqallahu al-'azim wa 'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, maha benar Allah yang maha agung. Wa 'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ra'aitu hadaini ya'surani fi qamisihima. Falam asbir. Ya, hatta qata'tu kalami fahmatuhuma. Hadis ini hasan, Abu Daud, ya, dan hadisnya hasan. Asyahid adalah beliau menghentikan khutbahnya karena ada Al-Hasan dan Husain, ya, untuk menggendong keduanya. Yang berikutnya beliau rahimahullah, waja'a Sulaik, yang kedua, datang Sulaik al-Qadhafani, oh yukhtub, juga ketika Rasulullah sedang khutbah. Fajalasa, beliau pun duduk, yakni Sulaik. Faqala lahu kum ya Sulaik faraka raka'atain wa tajawwaz fihima. Berdiri wahai engkau wahai Sulaik, salat dua rakaat dan tingkaslah padanya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wa ala mimbar kita jahadukum yaumul jum'ati wal imam yakhthub falyarka raka'atain wa yatajawaz fihima. Apabila seseorang dari kalian datang di hari Jumat dalam keadaan imam sedang khutbah, maka rukulah, yang ini maksudnya salatlah dua rakaat dan peringkaslah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana yukhsiru khutbatahu ahyanan wa yutiluha ahyanan bihasab hajatin nas. Beliau kadang khutbah pendek, kadang memanjangkan khutbahnya sesuai dengan kebutuhan manusia. Wa kanat khutbatul 'aridah atwal min khutbati ratibah. Dan khutbah beliau yang sifatnya insidental, yang sifatnya ya bukan rutin, itu lebih panjang dari khutbah yang rutin. Wa kana yahtubun nisa ala hiddatin fil ayat. Dan beliau memberikan khutbah khusus ya kepada para yang tadi hari ini. Wa yuhridhunna ala sadaqah, mentahdid mereka, memberikan dorongan semangat kepada mereka untuk bersedekah. Masyhur hadis riwayat Bukhari. Namallahu a'lam bissawab.